أنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة، وصاروا بذاتي نشيد الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Baqarah berfirman, innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang innalladzina amanu wa amilussolihat, orang yang beriman dan mereka beramal saleh, Allah menyediakan untuk mereka jannat, surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian tentang surga ini, fiha ma tashtahil anfus, di dalam surga itu apapun yang hawa nafsu kita menginginkannya. Terbayang oleh orang, apakah di surga ada surga, ada laut? Apakah di surga nanti ada pohon-pohon seperti yang ada sekarang? Maka Allah juga sudah menjawab dalam Al-Qur'anul Karim. Apa firman Allah? Lahum fiha ma tashtahil anfus, bagi mereka di dalamnya apapun yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia. Di saat Allah berfirman dengan firman-Nya, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah, sebelumnya Allah menjanjikan bahwa untuk orang beriman seluruh apa yang mereka dapatkan di dunia mereka dapatkan di akhirat, hanya perbandingannya 70 kali lipat. Apa yang ada di dunia ada di dalam akhirat. Manusia membayangkan apa yang mereka inilah rezeki yang telah Allah berikan nikmat kepada kami dulu ketika kami masih di dunia. Tetapi perbandingannya adalah mala ainun ra'at wala udhunun samian wala khatara ala qalbin bashar. Ya, tidak pernah terkhayalkan, bahkan belum ada mata ini melihat di dunia yang seperti ini. Daun ya sama daun, buah ya sama buah, tetapi belum pernah buah seperti itu ada mereka lihat di dunia. Belum ada daun seperti itu mereka saksikan di dunia. Belum ada laut seperti itu yang akan mereka dapatkan di surga nanti seperti laut yang ada di dunia. Ini memang enggak ada apa-apanya. Jika pemandangan ini sangat menakjubkan dan mengagumkan, maka pemandangan surga mala ainun ra'at wala udhunun samian wala khatara ala qalbin bashar. Nah, ibarallah wahai saudaraku, apabila kita menggadaikan kehidupan akhirat hanya dengan dunia yang Allah sendiri mengatakan, seandainya dunia ini lebih berharga dari sehelai sayap lalat, seandainya dunia ini lebih berharga dari sehelai sayap lalat, ini penandaan apa dengan bahasa seperti ini? Menandakan bahwa dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya. Wahai saudara-saudariku, mari kita beli akhirat dengan menjual dunia ini. Bukan berarti kita membuang dunia, kita pakai dunia, tetapi untuk dalam rangka membeli akhirat. Cari dunia, beli akhirat. Dapatkan dunia dan dapatkan akhirat. Maka saudara-saudaraku, tidak banyak yang bisa kita lakukan kecuali dengan apapun yang telah Allah rahmatkan kepada kita. Mumpung tangan masih kuat, mumpung mata masih bisa melihat, telinga masih dapat mendengar, mumpung mulut dan bibir ini, lidah ini masih dapat berbicara, mumpung kita masih muda dan masih hidup, maka manfaatkan seluruhnya untuk membeli akhirat. Belilah dengan menjual semua dunia ini. Jual semua dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bela agama Allah, tegakkan agama Allah, ibadahi Allah dengan semurni-murninya dan taklukkan hawa nafsu yang ada pada diri kita ini, tundukkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan disisihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang laki-laki pun daripada umat ini, tidak ada seorang wanita pun daripada umat ini yang melakukan amal soleh sementara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah mengganjarnya dan akan memberikan kepadanya sebaik-baik balasan, sebaik-baik balasan. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudariku, makanya ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum engkau tua. Wa ghinaka qabla faqrika, ketika engkau kaya sebelum Allah miskinkan engkau. Wa sihhataka qabla maradika, masa sehatmu sebelum engkau sakit. Kemudian wa faragaka qabla syughlika, masa kosongmu sebelum engkau sibuk, sebelum engkau disibukkan oleh berbagai macam kesibukan. Ketika ada masa kosong, jangan dibuang-buang, karena waktu tidak akan selalu berulang, kesempatan tidak akan selalu ada. Manfaatkanlah sebaik-baiknya hamba Allah. Kemudian hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum engkau mati, manfaatkan sebaik-baiknya. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan yang lima ini sebelum datang yang lima. Semoga semua kita berjaya menjadi hamba Allah yang beruntung fid dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Allahu akbar, bismillahi, Allahu akbar, bismillahi, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.